bicara cinta. Jangan pernah bicara sayang. 9 tahun so berlalu nganape nama tak so injang mati. Jujur kita so habis rasa. Sembilan bulan deng badan kita hidup sendiri tanpa cinta deng sayang. Cuma ada air mata ngana doke asik deng cinta. Cinta gila deng orang lain. Biar nangis darah tak soni mau pengalah. So abis cinta, so abis sayang, kurang kasih sebinci. Ganti ribu sakit karena so gambar di hati. Jujur kita so abis rasa. Sembilan bulan deng badan kita hidup sendiri tanpa cinta. Cinta, cinta gila dengan Sekarang sapa ke hati yang namun sakit rampas tadi kebahagiaan kurang baik. Kita Cinta, cinta kita prihatin sampai hati nana tega kasih hancur kita pediri. Sabar, so I. No. Jadi alasan ngana suka sih tinggal pagi hambanya. Hancur kita hati waktu kita ada dengar papa so pergi, tak mungkin lagi ada di sini. Malele tu air mata, dah sanggup kita ada rasa. Semua hilang, tinggal kenangan papa bebaya. Kita mau cari pas apa kita mengadu, cuma papa yang dah mengerti kita hidup ini. Takdir Tuhan so bicara lain. Hanya pernah.